Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang beruntung dan berbahagia di antara kita, yang beruntung dan yang berbahagia di antara kita adalah mereka yang telah memahami dan menyadari bahwa hidupnya di dunia adalah pergulatan melawan kebatilan. Sejak sebelum kita dilahirkan, syaitan telah menancapkan permusuhan dan kebenciannya. Ingat, sebelum kita lahir, syaitan telah memancangkan kebencian dan permusuhannya. Cerita kebencian dan permusuhan syaitan itu telah dimulai sejak ayah kita Nabi Adam alaihi salam dicipta. Bermula dari iri dan dengki yang kemudian semakin diperparah dengan kibir, kesombongan. Iri dan dengki karena ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam makhluk yang dicipta oleh Allah azza wajal lebih istimewa dibandingkan iblis, diperparah dengan kesombongan dan kibir. Pada saat Allah azza wajal memerintahkan kepada iblis untuk sujud atas perintah dan seizin dari Allah azza wajal kepada Nabi Adam alaihi salam, dia ingkar dan menolak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salam. Mereka semua kemudian sujud kepada Adam alaihi salam kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Dia enggan, sombong, merasa dirinya jauh lebih baik daripada Adam alaihi salam. Padahal siapa yang memerintahkan? Allah azza wa jalla. Ia tolak dan ia tentang perintah Allah azza wa jalla. Akibatnya Allah hinakan iblis dan para pengikutnya. Allah azza wa jalla telah persiapkan untuk iblis dan para pengikutnya neraka jahannam. Wal iyadzu billah. Nah, orang yang beruntung dan berbahagia di antara kita adalah mereka yang selalu faham, sadar bahwa hidupnya ini penuh dengan pergulatan yang tidak akan ada hentinya. Semakin kita dekat dengan kematian, semakin kita dekat dengan ajal, usaha syaitan untuk menyesatkan kita semakin besar. Saya ulangi kembali, semakin dekat kita dengan kematian, semakin dekat kita dengan ajal, semakin besarlah usaha dan upaya syaitan untuk menyesatkan kita. Karena kesempatan dia untuk menyesatkan semakin kecil. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita, syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah, tetapkanlah, posisikanlah syaitan itu sebagai musuh. Sehingga fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sebab syaitan menyesatkan manusia tidak langsung begitu saja. Tetapi syaitan telah membuat perangkap, trik, langkah demi langkah yang mungkin masih banyak di antara kita yang belum sadar. Wal iyadzu billah apabila dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab untuk menyesatkan hamba, syaitan tentunya tidak mudah. Maka dibuatlah khutuwat, langkah demi langkah, 1, 2, 3, 4, 5, sedikit menyimpang, sedikit. Setelah sekian waktu ternyata sudah terlalu jauh dia meninggalkan kebenaran. Waliyadzu billah. Sebabnya kalau bukan syahwat, syubhat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, lebih-lebih lagi kita di akhir zaman seperti ini. Sebuah zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi ma rahmatan wasi'ah, la takumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa takthuraz zalazil wa yataqarabaz zaman wa tadhharal fitan wa yakthural harj. Qila wa mal harju ya Rasulullah, qala al-qatlu. Muttafaqun alaihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, kiamat itu tidak akan berbangkit sampai muncul beberapa tanda-tandanya. Dan hampir semua tanda-tanda kiamat sughra itu telah kita saksikan dan kita rasakan. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, yang pertama adalah hatta yukbadal ilmu. Ilmu dicabut. Ilmu dicabut. Ini tanda pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia. Ilmu dicabut. Bagaimanakah bentuk ilmu itu dicabut? Biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Sebab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah menjelaskan pula melalui riwayat yang lain, innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an yantazi'u. Walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mencabut ilmu sekaligus hilang, tetapi ilmu itu dicabut dengan wafatnya para ulama satu persatu. Jumlah mereka semakin berkurang. 50 tahun yang lalu jumlah ulama yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin banyak, puluhan bahkan ratusan. Tetapi 50 tahun kemudian, hari ini, pada tahun-tahun ini, hanya sedikit yang tersisa dari jumlah sebelumnya. Ulama, betul-betul ulama. Ulama Rabbani. Bukan orang-orang yang belum layak disebut ulama, kemudian dikatakan ulama besar. Bukan. Tetapi ulama yang benar-benar ulama. Nabi Muhammad alaihi salam melanjutkan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai kemudian tidak ada lagi seorang alim yang tersisa, umat manusia akhirnya mengangkat, mempromosikan orang-orang yang jahil sebagai tokoh agama, sebagai ulama. Setelah ditokohkan, mereka-mereka ini kemudian menjadi sumber rujukan, ditanya, diminta pendapatnya, dimohon masukannya. Salah alamat, apa yang kemudian terjadi? Fa'aftau bi ghairi ilmin. Orang-orang yang tidak layak disebut ulama tadi, karena terlanjur diposisikan, ditanya, akhirnya mereka menjawab, memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Yang terjadi, fa'adhallu wa'adhallu. Mereka tersesat dan juga menyesatkan. Tersesat dan juga menyesatkan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, tanda kiamat yang satu ini, tanda kiamat yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kita rasakan dan kita saksikan. Nah, mulai dari tingkat lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita. Ambil contoh sederhana di bulan suci Ramadan. Mimbar-mimbar kaum muslimin diramaikan oleh mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang sama sekali tidak memiliki basic agama, tidak mempunyai kemampuan ilmiah, ditunjuk, dipilih, didaulat untuk menyampaikan kultum, kuliah 7 menit, membaca Al-Quran masih pelegak-pelegu, membaca hadis Nabi apalagi. Karena sebagian buku atau beberapa rujukan yang mereka ambil, beberapa hurufnya tidak diberi harakat, berbeda dengan Al-Quran semua ada harakat dan sukunnya, itu pun masih pelegak-pelegu. Yang mansub dibaca majrur, yang majrur dibaca marfu, merubah makna. Seharusnya menjadi subjek, diposisikan sebagai objek, pelaku kok dijadikan objek. Kesalahan yang fatal sekali. Ayat Al-Quran tanpa dia sadari dipermainkan. Tanpa dia sadari dipermainkan. Nah. Hadis dikatakan hadis ternyata maudhu, palsu. Di atas mimbar. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Syarahnya tentang negeri Cina. Wah, negeri Cina itu peradabannya sudah ribuan tahun yang lalu. Di sana ditemukan kertas, ditemukan ini dan itu. Ini kultum kok malah cerita tentang negeri Cina. Kemampuan mereka membangun sebuah tembok raksasa ribuan kilometer. Insyaallah. Ini berbicara di atas mimbar, di hadapan kaum muslimin di bulan suci Ramadan. Sebuah rangkaian kata yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan ucapan Nabi. Itu bukan sabda Nabi. Hadis palsu. La aslalahu. Tidak ada satupun sandarannya. Kalau dicari tidak akan ditemukan sanadnya, siapa ulama yang meriwayatkannya. Siapa sahabatnya? Enggak ada. Tetapi yang seperti ini sering kita dengar. Terlalu sering kita dengar. Nah, subhanallah. Benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tadi saya katakan ikhwati fillah barakallahu fiikum. Nah, itu contoh sederhana. Bulan suci Ramadan. Lahirlah jutaan dai tiba-tiba. Karena kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke 33 atau 34 provinsi di Indonesia ini, ya tiap-tiap masjid ada petugas kultumnya sudah berapa juta. Itu dadakan. Insyaallah. Dadakan. Yang gambarannya secara sederhana sudah saya sebutkan tadi, membaca Al-Qur'an plegak-pleguk. Kan itu. Hadis yang disampaikan ternyata palsu. Ya. Yang dinukil bukan ucapan sahabat. Yang disampaikan bukan ucapan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tetapi nama orang-orang kafir yang disebutkan. Aristoteles sampun nate ngendiko. Loh. Kok Aristoteles? Diingatkan, Mbah, panjenengan kala wau kok kultum yang disampaikan Aristoteles anggen namung maca, Pak. Lah. Mbah, mbok yo tahu diri. Tahu diri. Jamaahnya pun ya mestinya tahu diri. Kalau memang tidak ada yang berhak untuk tampil di depannya, enggak usah dipaksakan ada kultum. Wah, ini program tahunan ini. Kan itu. Kalau tidak ada kultum, ya nanti kita tidak ada perkembangan. Harus ada kultum. Lah, sampean memaksakan orang yang kultum naik padahal tidak punya basic agama, itu bukan kemajuan, kemunduran namanya. Nah, sesat akhirnya. Di atas mimbar kaum muslimin kok ahli filsafat Aristoteles, Plato yang disebutkan. Musibah, bala, hatta yukbabul ilmu. Benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu dicabut. Ilmu itu dicabut. Maka banyak di antara kita, walhamdulillah, setelah mendapatkan jalan terang, menempuh sabilullah azza wajal, jalan Allah subhanahu wa taala, yang dulu dikenal sebagai dai, penceramah, ahli pidato, pengkhutbah, sampai mungkin tingkatannya kecamatan, tingkatnya kabupaten, setelah kemudian mendapatkan hidayah, belajar salaf, manhaj salafi, sebuah manhaj yang betul-betul menanamkan serta menegaskan untuk kita, al-ilmu qablal qawli wal amal, harus punya ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Itu tertanam betul di dalam hatinya. Yang dulunya khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha di berbagai tempat, setelah jadi salafi diminta kultum aja, boten. Yang dulu dikenal sebagai singa podium, setelah jadi salafi, boten. Kemunduran atau kemajuan? Nah, tergantung yang melihat siapa. Kalau yang melihat keluarga, teman, tetangganya, iki wong iki piye? Diharap-harapkan jadi apa namanya, regenerasi. Tokoh-tokoh ormas sebelumnya kok malah diem, mundur. Padahal dalam tinjauan syar'i dia mengalami kemajuan. Ternyata sudah benar-benar meresapi prinsip ahlu sunnah, prinsip salaf, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Nah, akhirnya gak berani berbicara di atas mimbar, di atas podium. Kenapa? Nyun ngapunten, saya tidak mampu. Mungkin ada di antara panjenengan seperti itu. Saya yakin adalah dalam jumlah yang banyak seperti ini. Masa tidak ada contohnya 1-2 yang dulu pede ya, kan itu Bapak Suryadi, pengkultum malam ini, wah, asal baca aja, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wah, baca pakai gaya Zainuddin MZ lagi, wah pede di mana-mana ngasih ceramah, ngasih khutbah. Nah, setelah kenal salafi, ini mboten. Loh, pripun? Mboten. Enggak. Itu berarti alhamdulillah salah satu prinsip manhaj salaf sudah masuk di dalam hatinya, tertanam. Kan itu. Itu yang pertama, ilmu dicabut. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa takthuru zalazil, gempa bumi semakin sering terjadi. Persis yang kita rasakan hari-hari ini. Nah, puluhan tahun yang lalu yang namanya lindu, gempa bumi, itu kalau terjadi sekali di bumi Nusantara ini sudah jadi bahan omongan, pembicaraan di mana-mana. Bahkan mungkin menjadi bahan omongan sampai berminggu-minggu. Tapi sekarang kemarin gempa, hari ini gempa, biasa. Kenapa? Sudah terlalu sering. Nah, bahkan bisa dikata dalam hitungan hari gempa bumi terjadi. Nah, Benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yataqarrab az-zaman, waktu itu saling berdekatan. Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain, hadis Tirmizi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, la takumu sa'atu hatta yataqarrab az-zaman fatakun as-sanatu kasy-syahr wa yakunu asy-syahr kal-jum'ah wa takun al-jum'ah kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kahtiraqis sa'afah. Nabi Muhammad alaihissalam menerangkan bahwa hari kiamat itu tidak akan berbangkit sampai waktu saling berdekatan. Setahun seperti sebulan. Sebulan rasanya seperti satu Jumat, satu pekan. Satu pekan seperti sehari. Sehari seperti satu jam kalau bahasa kita. Satu jam seperti pelepah kurma kering yang terbakar. Sekejap. Persis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhharal fitan, fitnah itu semakin bermunculan. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini terus bermunculan. La haula wala quwata illa billah. Persis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berbicara dan mengambil contoh tentang fitnah syubhat, sekarang ambil contoh satu tentang fitnah syahwat. Nah, fitnah syahwat di zaman ini luar biasa godaannya. Nas'alullah salamat wal afiyah. Dari sekian contoh yang bisa diambil untuk fitnah syahwat ini, coba kita ambil sebagai contoh barakallahu fikum tentang handphone. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Tentang headphone. Masing-masing kita saya yakin sudah bisa menilai diri sendiri. Sudah benar-benar memanfaatkan fungsi handphone ataukah dia sendiri sudah tenggelam terbawa arus. Nah, sehingga bukan dia yang mengatur handphone tapi dia yang diatur handphone. Nah, bangun tidur tengah malam misalkan. Bangun tidur tengah malam, melilir. Harusnya berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadits Ubadah bin Shamit. Setelah itu dia berdoa, apapun yang dia doakan Allah akan kabulkan. Hadits riwayat Bukhari. Ini enggak melilir. HP di balik bantal tidurnya. Ambil HP. Oh, enggak ada yang masuk. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Loh, kok jadi begini? Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Kan itu. Melilir ya, melilir tengah malam bangun HP. Azan subuh bukannya membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa bangun tidur, buka HP dulu. Ada 13 pesan. Doa lupa. Doa. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Banyak ya? Apalagi pecinta bola. Bukan lihat daftar pesan berapa, langsung buka titik-titik.com, skornya alhamdulillah menang ya. Apalagi pecinta bola. Buka set gitu. Lihat asik baca. Komat. Padahal tadi sudah azan subuh, bukan bergegas persiapan ini. Komat. Masuk kamar mandi, ternyata pengin buang angin, buang air. Eman duduk enggak ngapa-ngapain bawa HP. Oh, masjidnya dekat samping rumah kok. Orang mungkin telat. Amin, mau baru cepat-cepat. Apalagi masjidnya dekat pondok. Kan itu. Pasti bacaannya panjang salat subuhnya. Kena lagi. Fitnah syahwat. Eman kan ya? Pikirannya eman, Masya Allah. Cerdas sekali ini memanfaatkan waktu. Tapi dimanfaatkan untuk apa? Sambil duduk, baca meset. Sudah selesai wudu, berangkat. Sudah mau keluar rumah, balik lagi. Ketinggalan HP-nya. Astagfirullahaladzim. Kan itu. Bawa HP, berangkat ke masjid. Baru dapat rakaat kedua salat subuh, sudah ada yang getar. Gitu. siapa ya? Itu masih mending. Kalau sebelumnya gini-gini dulu, pura-pura gatel misalkan, karena lupa, waduh HP-nya tadi di mana ya? Kanan nggak ada, kiri ada, jadi tenang sholatnya. Astagfirullah, kena lagi. Ya pak ya, nggak usah ngaku deh, tahu sama-sama tahu. Hampir semua begitu, termasuk saya dulu. Nah, daripada menuduh orang, tapi dulu. Sudah enggak tenang salat ini, Pak. Ini siapa nih? Siapa ini? Jangan-jangan penting. Alasannya gitu. Kalau nanti ada informasi penting terlambat kita, Ustaz. Lah perbandingan persentasenya berapa antara yang penting dan yang tidak penting? Jujur. Tapi banyak yang jujur kok. Salam, pura-pura wirid sebentar, keluar. Buka. Aduh, operator. Dikiranya kan penting itu. Iya kan, dikiranya penting, ternyata apa? Operator. Wah, operator. Sudah ketinggalan zikirnya udah lewat ini. Pulang ke rumah bawa HP, sudah. Gitu terus. Berangkat kerja kemanapun kalau sudah enggak bawa HP kayaknya dunia kiamat gitu. Wah, bingung, yang lainnya teman-temannya gini, dia sendiri kok diem gini. Jan ora kepenak banget lah. Masa yang lainnya gini kita enggak. Itu berlanjut sampai malam sebelum tidur sebenarnya jam 10 udah ngantuk ini, dari tempat ta'lim udah ngantuk gini, pokoknya sampai rumah langsung tidur, pokoknya biar besok subuh bisa berangkat ta'lim meruput gitu. Sampai di rumah ini sudah ngantuk ini statusnya, saya ulangi kembali, statusnya sudah ngantuk sampai rumah. Udah sekarang ini lihat sebelah kanan, aduh HP, ngantuknya hilang. Akhirnya tidur jam 12 malam. 2 jam dihabiskan untuk lihat HP. Buka berita sana, buka berita sini. Kan itu. Yang dibuka tabnya itu sampai 10, 12. Gitu. Set. Masyaallah. Fitnah bukan ini. Fitnah itu artinya ujian keimanan. Iman kita diuji dengan benda mati seperti itu. Diuji. Mohon maaf. Kalau kehidupan panjenengan sudah seperti itu, lebih baik matikan saja HP-nya. Lebih baik, enggak usah cari alasan. Oh, ini untuk koordinasi komunikasinya. Enggak. Itu sudah keterlaluan kalau kehidupannya seperti yang saya gambarkan tadi sudah berlebihan. Ini ya mohon maaf aja, mudah-mudahan ada yang tersinggung. Sekali lagi, kalau kehidupan, pola kehidupannya sudah seperti itu, seperti yang saya gambarkan tadi itu, mohon maaf, lebih baik HP dimatikan. Pakai HP biasa, kalau untuk komunikasi, koordinasi, ya seperti biasa. Nah, karena ternyata hanya sedikit di antara kita yang betul-betul bisa mengatur dan menguasai handphonenya itu. Hampir sebagian besar kita itu dia yang diatur oleh handphone. Itu fitnah syahwat. Baru satu, belum yang lain-lain. Tapi itu pun saya kira sudah cukup. Nah. Kemudian fitnah syubhat. Oh, luar biasa. Fitnah syubhat. Kerancuan berpikir. Jadi prinsip-prinsip dasar tentang manhaj dan akidah ahli sunnah, manhaj dan akidah as-salaf yang sudah betul-betul prinsip itu, insyaallah mulai dilanggar sedikit. Alasannya banyak. Jangan menutup pintu hidayah. Kan itu ya. Harus lemah lembut. Yang penting kan tauhid. Kan itu. Ini enggak apa-apa. Padahal itu sudah prinsip, Masya Allah. Ini fitnah syubhat. Nah. Berteman, bergaul, bermajlis dengan ahlul bid'ah, dengan tokoh-tokoh hizbiyin, itu kan sangat prinsip sekali di dalam akidah ahli sunnah, di dalam manhaj salaf, itu prinsip tidak boleh. Nah, tidak boleh. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, la tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbak. Ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama salaf. Beliau mengatakan, jangan bermajlis, jangan duduk dengan ahlul bid'ah, karena itu akan membuat hatimu sakit. Itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi yang mulia, beliau juga pernah mengatakan, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun bil qulub. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, jangan bermajlis, jangan duduk-duduk dengan ahlul ahwa, mereka yang selalu mengedepankan hawa nafsu sehingga menyampingkan, bahkan membuang dalil Al-Quran dan As-Sunnah, itu kemudian dipahami sendiri sebagai alasan untuk membenarkan tindakan dan ucapan dia bermajlis dengan ahlul bid'ah. Apa alasannya? Kata sahabat Ibnu Abbas, فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقُلُوبِ. Bermajlis, duduk dengan ahlul bid'ah, itu akan membuat hati sakit. Bukan sakit hati, membuat hati itu sakit, penuh dengan syubhat, penuh dengan keraguan-raguan dan seterusnya. Dalam praktek keseharian kita di dalam beragama, hal-hal yang seperti ini pun kita saksikan dan kita temukan secara nyata. Wal-iyadzubillah. Itu tadi alasannya banyak. Sekarang ambil sebagai contoh kecil. Lihat sekarang da'i-da'i sururiyun. Da'i-da'i sururiyun. Mereka yang cukup ditokohkan di kalangan as-sururiyun. Misalkan Muhammad Arifin Badri. Dan yang lain. Bukan dia seorang diri. Apa yang dilakukan? Abu Qatadah dan yang lainnya. Itu mengunjungi. Mengunjungi tokoh-tokoh bid'ah. Datang ke rumahnya Gus Ramli. Datang ke tokoh Muhammadiyah. Sini, sini, sini. Tokoh. Bukan dalam rangka menegakkan hujjah, kalau itu pun dibenarkan. Tapi sekedar basa-basi, silaturahmi, ketawa. Subhanallah. Itu terjadi. Barakallahu fiik. Jelas ini melanggar prinsip Ahlus Sunnah, seperti yang telah kita nukilkan tadi dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Jelas-jelas tokoh bid'ah, tokoh hizbiyin disoani, didatangin, silaturahmi. Apapun alasannya. Apa kemudian orang-orang seperti ini kita jadikan panutan, kemudian masih dibela? Bermajlis dengan orang-orang Ikhwanul Muslimin, menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang Hizbut Tahrir, dengan Sufiin, dengan kaum teroris Khawarij, duduk bermajlis dengan ahli politik, apapun alasan mereka, ini tidak boleh. Seorang salafi tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti ini. Siapa saja bisa mengaku sebagai salafi, tetapi yang terpenting adalah pembuktiannya. Nah, salah satu poin pembuktian adalah poin yang telah kita sebutkan tadi. Tidak bermajlis, tidak duduk dan kumpul bareng dengan para tokoh penyeru bid'ah, para tokoh penyeru hizbiyah, itu tidak boleh. Itu berkunjung, bukan cuma di satu daerah, tetapi di beberapa daerah. Bukan satu pelakunya, tetapi memang mereka seperti itu sekarang keadaannya. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Ya tentu, selain karena syubhat, ada syahwat yang dikejar. ada syahwat yang dikejar. Mulai dari popularitas, keterkenalan. Ini penyakit na'udzubillah telah menyesatkan sekian banyak orang. Ingin dipuji, disanjung banyak pengikutnya. Nah, sekarang sulit untuk kemudian dipisahkan. Ketika kita menyaksikan tokoh-tokoh dan ustadz-ustadz mereka tampil di layar kaca, televisi, TV Roja. Sulit untuk dipisahkan dari tujuan popularitas-popularitas tadi. Susah. Sulit. Memang itu amalan hati. Isi hati orang siapa yang tahu. Tetapi isi hati itu bisa dinilai dari tulisan, dari ucapan. Terkenal, popularitas. Akhirnya apa? Prinsip itu dilanggar. Prinsip itu dilanggar. Sekarang sudah sekian banyak tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh sururiun, tokoh-tokoh roja. Yang bermudah-mudahan dalam hal ini. Pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu. Full ibu-ibu. Bukan cuma satu dua bapak-bapaknya ada. Nggak ada bapak-bapaknya. Full ibu-ibu di masjid lantai dua. Banyak sekali. Bahkan di tiap baris ada apa, ada kayu dipasangi kayak kontingen mana, kontingen Purbalingga, kontingen Banjarnegara, kontingen Wonosobo. Itu persis, ini dari kelompok pengajian ibu mana. Ustadznya Ustadz Firanda Andirija di depan begini. Tanpa hijab. Tanpa hijab. Orang seperti ini mau dipanuti, mau diikuti? Astagfirullah. Ini yang tampil di depan bukan pakai cadar loh Pak. Memang kaum ibu yang menghadiri dengan berdandan. Gak mungkin kan pakai baju dapur datang ke pengajian. Wow, bajunya bagus, pakai make up, lipstick, ini. Astagfirullahaladzim. Lah orang seperti ini kok dijadikan panutan? Orang seperti ini kok kemudian diikuti? Bukan cuma dia, tapi teman-temannya seperti ini. Nah, komunikasi melalui apa BBM, WhatsApp dengan ibu-ibu biasa, Ustaz, ya kan itu tanya, ya bukan sekedar menjawab tapi ada bumbu-bumbunya kan itu, ibu sehat ya, apa tujuannya seperti itu? Ini kan fitnah yang kalau sedikit us bablas. Bukan satu hal yang baru kalau kemudian di kalangan mereka yang kaum wanita muslimah itu membicarakan tentang Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Ini ganteng, ini tampan, ini rapi. Bahkan yang dikomentari bukan isi ceramahnya. Tetapi bajunya bagus, buatan mana ya Ustadz itu? Yang dikomentari, yang dibicarakan bukan isi kajiannya. Tetapi bajunya. Kan itu ya. Bajunya, baju bagus. Bisa beli dong buat suami kita. Jadi yang dibicarakan bajunya. Lah orang seperti ini mau dijadikan panutan? Mau diikuti? Ya enggak. Mestinya jawabannya enggak. Jangan, wah, ya rapopo. Enggak bisa. Itu melanggar prinsip. Ahlus sunnah terang. Melanggar prinsip manhaj salaf. Enggak bisa seperti itu dijadikan panutan. Nah, fitnah syubhat. Nah, belum lagi pada apa? Momen pemilihan umum 2 tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, mereka secara terang-terangan ikut berkampanye jadi jurkam buat iklan lagi di TV Roja, iklan acting, full acting. Jadi sudah skenario begini, ada tukang becaknya nanti begini, wah gimana Pak, pilihlah, wah jelas ini arahnya kemana kan itu ya. Bukan karena kita mendukung begini. Nanti wah itu karena mendukung nomor ini, yang ini enggak, bukan. Tapi jelas. Subhanallah. Ya, sedikit demi sedikit ya. Alasannya apa namanya biar dakwah itu sampai ke pelosok. Tapi cara yang ditempuh la haula wala quwata illa billah. Sudah mulai masuk di politik praktis, kemudian ikut kampanye, kemudian temannya dengan ahli-ahli politik. Nah, ilmu kemudian dibuang, ilmu kemudian tidak dihargai lagi. Nah, itu di popularitas, terkenal sampai kemana-mana, masya Allah. Harta itu pasti, nah, karena pemasukannya jauh lebih besar. Inkasonya itu loh ya, inkasonya itu luar biasa. Kalau jadi ustaz-ustaz sururi, terjamin pak. Nah, itu ada rumah dinasnya, ada syahriahnya per bulan dari Jakarta, dari Timur Tengah, lancar itu. Fasilitas ini, fasilitas itu, masya Allah. Itu semua tepat sekali dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tadi, wa tadhharal fitan. Fitnah itu semakin bermunculan. Selain fitnah syahwat yang sudah saya sebutkan contohnya tadi, handphone, sekarang fitnah syubhat. Sekian banyak alasan diambil dan digunakan untuk membenarkan langkah dan perbuatan mereka melanggar manhaj salaf. Nah, kalau saya pengalaman pribadi sudah cukup banyak. Saya tahun 1995, tahun 95, masih usia 11 tahun. Itu sudah mondok di pesantren Al-Furqan Sidayu Gresik. Umur 11 tahun, Pak. Lulus SD tahun 95. Di sana di kelas di pondok itu kebetulan jadi koordinator kelas. Jadi kalau sudah bulan Ramadan tiba, saya masih ingat diajari cara membuat proposal. Bayangkan Pak, umur 11-12 sudah bisa membuat proposal. Kalau sekarang sudah lupa, alhamdulillah. Buat proposal untuk persiapan Ramadan, dikirim kemana? Dikirim ke Yayasan Asofwa di Jakarta. Umur 11 sudah diajari cara membuat proposal begini. Jumlah kami waktu itu di kelas ya kurang lebih 20-30 anak. Masih anak-anak kecil, umur 11, 12, 13. Ramadan loh ya ini. Nah, ya sebagai apa namanya? Sederhananya katakan jumlah kami 20 ya. 20. Ada kami 20 dalam satu kelas, itu buat proposal sendiri, proposal berbuka puasa, iftar namanya. Yang nanti dikirim ke Asofa terus lari ke Timur Tengah sana. Buat proposal buka puasa selama 20 hari waktu itu. Karena tanggal 10 hari terakhir Ramadan libur. 20 hari untuk 20 anak masuk. Di proposal pondok, nama kami yang 20 masuk juga. Double. Karena memang tujuannya cari dana sebanyak-banyaknya ini. Penipuan gak ini? Enggak. Masa enggak? Jadi jelas penipuan banget ini lah. Itu 20 proposal untuk kami satu kelas. Nama kami disebut dalam proposal pondok juga. Jumlah santri sekian, berarti kali sekian. Wis main kalkulator itu pak. Wah, bayangannya duit. Nama kami itu juga diambil untuk proposal masjid kampung. Jadi satu orang dapat jatah berapa? 3. Makanya kalau pas buka puasa, karena kita yang ikut-ikutan buat proposal tahu, itu ngambil nasi bungkus kadang 2. Wah, kita dikasih 3 kok ambil. Iya, bayangkan umur 11-12 tahun. Memang intinya harta dunia. Nah, kalau dibanding-bandingkan pondok pesantren yang dikelola oleh salafin sejati seperti kita ini, kalau bahasa mereka loh, kita nggak pernah mengatakan salafi sejati, tapi mereka yang bilang alhamdulillah. Sekarang lihat fisik bangunannya mereka megah, ya bagus, rapi. Kita masalah ini belum selesai-selesai juga. Urunan terus kerja bakti maning karena nggak ada duit untuk bayar tukang. Dan itu double 3 pengalaman pribadi semuanya. Jadi memang dididik seperti itu kami. Jadi wajar kalau kemudian yang seusia saya sekarang yang sudah jadi ustadz mereka proposal buat masjid, proposal potong kurban, proposal anak yatim, proposal buat pondok, proposal ini, proposal terus. Tapi ada persenannya, Pak. Nah, itu pasti. Oh, jangankan persenan, wong tadi 23 kok. Saksi hidup, Pak, saya, Pak. Nah, ini, alhamdulillah, Allah selamatkan. Nah, ini. Dulu ada tamu datang dari Jakarta. Musbil, cukur jenggot, pakai jas sama dasi. Beritanya ke kita, ada syekh datang. Syekh datang, wah kita rapi ini. Wah, Karena di kelas kita sudah diajarkan isbal itu haram. Memanjangkan pakaian untuk laki-laki sampai di bawah mata kaki, baik sarung maupun celana ataupun jubah itu haram hukumnya. Cukur jenggot haram. Kan itu ya. Itu kita dididik seperti itu ya, karena ini baca kitab Riyadhus Shalihin. Pas ada syekh datang, "Wah, syekh." Saya masih ingat selesai salat zuhur ada tausiah dari syekh yang dimaksud. Pas kita lihat, "Syekh kok kayak gini?" Syekh kok kayak gini, kenapa? Bertentangan sekali kan dengan pelajaran yang sudah kita yang sudah kami peroleh sebelumnya. Yang sudah kami peroleh sebelumnya bertentangan sekali. Syekhnya kok isbal, piye iki? Syekhnya kok cukur jenggot, piye iki? Ya kita anak-anak semangat tanya ke ustaz, "Syekhnya kok kayak gitu?" "Anu, kata syekhnya tadi untuk menghindari fitnah dari Jakarta." Kita iya-iya aja. Oh, ternyata ada tuh alasan seperti itu. Untuk menghindari fitnah, kemudian prinsip-prinsip yang jelas seperti itu kemudian dilanggar. Waktu itu kami, oh iya, selesai. Masih anak-anak. Alhamdulillah Allah berikan apa namanya hidayah, akhirnya kita yakin dan sadar itu bukan alasan untuk membenarkan melanggar syariat. Lah syekhnya seperti itu. Kan itu. Pakai mobil memang datang dari Jakarta. Isbal, masih ingat saya. Karena ingatan anak kecil insyaallah kuat. Kan itu. Kecil karena kan ngecek bantuannya sudah sampai atau belum. Bantuan yang diberikan, tapi beritanya syekh. Beritanya syekh. Itu. Jan klimis tenang ini. Klimis pakai jas, Pak, pakai apa? Putih pakai jas, pakai dasi gini. Syekh kok kayak gini? Cuman ustaz-ustaz kami waktu itu enggak apa-apa daripada ada masalah nanti dari Jakarta ke sini dicurigai apa segala macam. Ya istilahnya menyamarlah. Bisa tuh seperti itu. Astagfirullahaladzim. Amin. Jadi saksi, bukan saksi bisu loh saya. Karena masih bisa berbicara hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah kemudian Allah selamatkan. Saya tinggalkan apa namanya pondok pesantren di sana di Al Furqan Serowo Sedayu Gresik setelah 3 tahun di sana. Alhamdulillah. Baru kemudian pindah ke Ma'had Iyaw Sunnah di Degolan waktu itu. Sekarang kita tinggal juga. Nah. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau untuk apa namanya sebuah pengakuan sebagai seorang salafi, semua orang bisa mengaku sebagai salafi. Tetapi sekarang yang terpenting adalah pembuktiannya. Pembuktiannya. Kemudian kita dikatakan sok suci, merasa paling benar, dikatakan apa salafi sejati dan seterusnya. Kebenaran diklaim sendiri nggih monggo. Silakan mau dibilang seperti itu. Yang paling penting sekarang pembuktiannya. Barakallahu fiik. Pembuktiannya seperti apa dan di mana? Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, beliau menyatakan, "Inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida'i wa zujirna 'anhu wa syi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lis-salafi shalih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdats." Al-Imam Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah menyatakan, sungguh kita semua diperintahkan di dalam syariat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dituntut untuk kembali kepada sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita dilarang dari hal-hal yang bersifat bid'ah. Dan kita pun dihalang-halangi untuk melakukan hal-hal yang bersifat bid'ah. Prinsip ahlu sunnah, syiar mereka mengikuti as-salafus salih dan meninggalkan semua hal yang sifatnya bid'ah dan muhdats. Ini prinsip yang telah ditanamkan oleh para ulama ahlu sunnah, ulama as-salaf. Nah, yang kemudian harus kita perhatikan. Harus kemudian kita perhatikan. Ini bukan masalah mau podo api Wong yang diajarkan juga tauhid, juga sunnah. Nah, ya cara kita menilai tidak sebatas itu saja, tetapi praktek dalam kesehariannya bagaimana? Podo-podo Al-Qurannya, podo-podo sunnahnya kok saling menjelek-jelekkan. Bukan saling menjelek-jelekkan. Tapi bagaimana upaya dari kita untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan Sunnah yang dipelajari itu. Al-Quran dan Sunnah melarang kita untuk bermajlis dengan para pelaku bid'ah. Al-Quran dan Sunnah melarang kita untuk duduk, apalagi mencari ilmu dari orang-orang yang sudah dikenal sebagai pelaku bid'ah dan hizbiyin. Gak boleh. Nah, tidak boleh. Apapun alasannya. Nah, di kampung kami yang bisa Al-Quran cuma seorang tokoh apa sufi, boleh gak belajar sama? Gak boleh. Di tempat kami yang bisa bahasa Arab mengajarkannya ada tapi hizbi, boleh belajar sama dia Ustaz? Gak boleh. Terus pengen belajar gimana? Masih banyak cara yang lain. Nah, alhamdulillah sekarang teknologi semakin maju, rekaman juga ada, tersebar. Nah, asatidzah juga banyak yang mengajarkan apa Al-Quran, tajwid, mengajarkan bahasa Arab. Pondok-pondok pesantren juga dibuka, sekian banyak program juga dilakukan. Nah, itu bukan alasan untuk kemudian membenarkan kita belajar dan menimba ilmu dari ahlul bid'ah dan hizbiyin. Tidak boleh. Nah, karena apa tadi? Dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan sebelumnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan itu bisa merusak hati. Bisa merusak hati. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalathin, imma an yakuna fitnatan li ghairihi wa imma an yaqa'a fi qalbihi syai'un fayazilla bihi fayudkhiluhu Allahu nara wa imma an yaqul wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wathiqun bi nafsi faman amina Allah ala dinihi tarfata 'ain salabahu iyyah." Ini ulama salaf yang menyampaikan, ulama salaf yang mengajarkan kepada kita, Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau mengatakan, barang siapa bermajlis dengan sahib bid'ah, maka dia tidak akan lepas dari tiga kemungkinan yang buruk. Artinya mau tidak mau pasti terjatuh dalam keburukan. Yang pertama, imma an yakuna fitnatan li ghairihi. Imma an yakuna fitnatan li ghairihi, bisa jadi dia menjadi fitnah bagi orang lain, orang yang tidak paham. Misalkan sebagai contoh, ada seorang tokoh hizbi, tokoh bid'ah ingin menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang kita kelola. Akhirnya berbagai pertimbangan, sudahlah. Mungkin anaknya bisa baik, mungkin nanti orang tuanya kemudian bisa apa sadar, akhirnya diterima. Padahal dia jelas tokoh hizbi, tokoh bid'ah, diterima. Antar jemput langsung ayahnya sendiri. Nah, akhirnya mau tidak mau pengurus menyambut, pengurus berbicara, bermuamalah, berkomunikasi. Yang lain, enggak apa-apa toh berteman sama dia. Ini kan kemungkinan buruk pertama yang disebutkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Orang-orang yang tidak paham, ternyata juga salafi tuh orang itu. Padahal jelas tokoh hizbi, jelas pelaku bid'ah. Tapi karena itu tadi, akhirnya ini sudah terjadi di beberapa tempat demikian. Maka walhamdulillah asatidzah salafin, asatidzah ahlus sunnah, sekarang-sekarang ini karena melihat madarat seperti itu, mafsadah yang begitu besar untuk kemurnian manhaj salaf, akhirnya memberikan kebijakan tidak boleh. Kalau masih dalam kebid'ahannya, masih dalam hizbiyahnya, tidak boleh anaknya disekolahkan di tempat kita. Wah, keras sampean. Lah, daripada mafsadahnya jauh lebih besar. Nah, madaratnya lebih kita takutkan. Nah, tidak jarang kemudian akhirnya orang itu terbawa. Ya ustadznya aja mau, pengurusnya aja masih menerima. Gimana akhirnya ribut di karangan ikhwan, konflik. Tahzir enggak bisa, anaknya jadi tempat kita kok masih dikelola. Padahal niat baik dari pengurus barangkali mbok menowo kan gitu ya. Barangkali kemudian orang tuanya sadar, enggak sadar-sadar kok. Enggak sadar-sadar. Imma an yakuna fitnatan li ghairihi. Ini sudah diperingatkan para ulama salaf sejak ribuan tahun yang 1000 tahun yang lalu lebih. Karena Sufyan Ats-Tsauri hidupnya pada tahun 200-an Hijriah sebelumnya. Jadi 1000-an tahun yang lalu sudah diperingatkan beliau rahimahullah. Kemungkinan buruk yang pertama. Kemungkinan buruk yang kedua, wa imma an yaqa'a fi qalbihi syai'un fayazilla bihi. Bisa jadi muncul di dalam hatinya, tumbuh sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini syubhat. Kan gitu ya. berteman, duduk, wah ternyata orangnya baik, akhlaknya luar biasa. Sekarang Muhammad Arifin Badri, contoh, datang ke rumahnya Gus Ramli, buat akun di Facebooknya, Masya Allah kami disambut. Dan itu ternyata hangat, dibuatkan menu, makanan. Ini nih, yang kedua, yang disebutkan Sufyan Ats-Tsauri 1000 tahun yang lalu lebih. Yaqa fi qalbihi syai', sudah muncul perasaan iba, kemudian merasa begini, orang baik kok ditahzir. Subhanallah, sama tetangganya baik, sering ngasih apa namanya makanan, pernah bantu saya. Kan itu, saya dulu belajar apa sadar beragama ya karena sebab dia, sebab beliau itu. Masa kemudian saya tinggalkan? Tinggalkan. Karena di dalam manhaj salaf ini kita tidak diajarkan untuk mengikat kebenaran pada orang per orang. Tidak diajarkan untuk mengikat kebenaran dengan tempat per tempat. Tetapi kebenaran itu diikat dan ditentukan dengan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman as-salafus saleh. Walaupun orang itu betul-betul memiliki peran jasa. Dari dulunya panjenengan penjudi, pemabuk misalkan. Kemudian menjadi sadar dengan sebab orang itu belajar agama, tekun, belajar Al-Quran, belajar sunnah. Kemudian suatu saat orang tersebut menyimpang dari manhaj salaf. Itu bukan kemudian alasan, waduh piye ya, pekewuh, ora penak ustaz, gimana ya. Nah, akhirnya kalau di depan orang, gimana itu? Enggak, saya enggak mau ketemu sama dia. Tapi diam-diam masih kirim makanan. Diam-diam SMS tanya, sehat ustaz? Mudah-mudahan ustaz sabar selalu. Main belakang ternyata. Kalau di depan yang lain, enggak, saya sudah tinggalkan itu. Saya sudah enggak pernah ikut taklim sama ustaz itu. Karena ustaz itu sudah, sekarang teman-temannya sururiun, hizbiyun, ya mantep. Tapi sampai di rumah masih kirim duit ke rekeningnya. Ustaz, saya tadi kirim duit untuk hadiah buat ustaz. Main belakang. Nah, yang dikhawatirkan kata Sufyan Ats-Tsauri, fayudkhiluhullahu nar. Itu menjadi sebab Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bukan saya yang bilang, ulama besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian yang ketiga, kemungkinan terburuk, kemungkinan buruk ketiga, kata Sufyan Ats-Tsauri, wa imma an yakun wallahi ma ubali ma takallamu, demi Allah saya enggak peduli apa yang mereka ucapkan. Wa inni wathiqun bi nafsi, saya percaya pada diri sendiri. Dan ini sudah terjadi. Nah, tidak sedikit yang kemudian terkena penyakit seperti ini. Barakallahu fikum. Diingatkan ustaz, tolonglah jangan bermajlis dengan mereka. Diingatkan. Sampai akhirnya kemudian tidak kuasa menahan yang terucap apa? Biar. Walaupun saya ditinggalkan, saya tetap berdakwah. Walaupun orang tidak mau belajar sama saya, tidak apa-apa. Yang penting saya tetap berdakwah. Lah berdakwah dengan cara seperti itu bukan dakwah, Ustaz. Nah, dakwah itu ada aturannya, ada koridornya, nah, ada bingkainya. Tidak bisa dilanggar, diloncati, dan dilompati. Tidak bisa seperti itu. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, faman aminallaha ala dinihi tarfata ain. Barang siapa merasa aman dari syahwat dan syubhat atas agamanya, sekejap mata saja, salabahu iya, Allah akan cabut itu. Allah akan cabut keimanannya, Allah akan cabut istiqomahnya, wal iyadzu billah. Nah, ini barakallahu fikum, nasihat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah jalla wa ala. Nah, di akhir zaman seperti ini, subhanallah, fitnah dalam bentuk syubhat itu terus bermunculan. Ada saja. Nah, dari yang kelas berat sampai yang kelas ringan. Yang kita anggap berat dan yang kita nilai ringan. Padahal itu semua statusnya sama, syubhat. Nah, makar syiah yang dimana-mana, rencana jahat kaum khawarij, teroris juga seperti itu. Nah, belum lagi yang sufiin, orang-orang sufi. Nah, itu mereka terus bergeliat, kaum liberal, pluralisme, terus bergeliat. Kemudian juga hizbiyun dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrirnya. Jamaatu tablighnya, sururiyunnya, rojaiyunnya, MLM-nya, macam-macam banyak. Saya bingung Ustaz. Bingung saya ini gimana ini? Sampean bingung karena belum cukup ilmu. Sederhananya, orang dihadapkan dengan masalah dan dia mengerti, faham tentang masalah itu. Kira-kira mudah diselesaikan atau sulit? Mudah diselesaikan. Allah cuma begini, selesai. Tapi kalau orang tidak punya ilmunya, masalah sekecil apapun akan dirasa berat. Wah, ada apa ini ya? Contoh dalam hal keduniaan kita, sepeda motor rusak. Sepeda motornya rusak. Dia cecet. Mati. Orang yang enggak memiliki ilmu, itu sudah bingung ini. Akhirnya didorong dari rumahnya sampai bengkel jauh. Jauh sekali. Karena ternyata dia tinggal di tengah kampung. Dan itu dibawa ke bengkel, Pak, motornya rusak, udah capek, keringetan, klebus, basah ya. Ini rusak, Pak, ada apa, Pak ya? Sama tukang bengkelnya, bensinnya telas, Mas. Capek dia tadi dorong. Padahal dari rumah dia sampai bengkel tuh ada yang jualan bensin. Cuma dia enggak paham. Akhirnya kan bingung, waduh. Bingungnya ini rusak ayo apa, bayari piro. Kan itu nanti telat, terus macam-macam pikirannya. Cuma sekarang kalau orang itu paham tentang motor, cecet. Cek semua, walah bensinnya yang habis. Tinggal beli naik sepeda karena dekat atau jalan kaki, cer 1 liter. Lanjutkan ke SPBU, diisi full, selesai masalah. Begitu kan ya? Itu sederhananya loh ya, sepeda motor. Nah, sekarang terkait dengan fitnah yang sekian banyak itu, barakallahu fikum. Yang bingung siapa? Yang gak ngerti ilmunya. Nah, jadi, sekian banyak fitnah itu, jangan dibalik. Kalau kayak gini caranya, saya gak mau ngaji lagi. Saya ngaji itu tambah bingung, saya itu ngaji itu. Bingung kok malah gak ngaji. Keliru sampean. Semakin bingung semakin mempeng ngajinya. Cari terus ilmunya. Kan, cari terus ilmunya. Bertanyalah kepada ustad-ustad yang masya Allah. Kita lihat yang disampaikan dan praktiknya sesuai, selaras. Yang disampaikan prinsip salaf. Yang disampaikan adalah akidah dan manhaj ahli sunnah. Dalam kehidupan dan kepribadiannya pun seperti itu. Nah, ini tanya gimana ustad? Diberi arahan begini, begini. Terus belajar. Ikuti. Bukan, ya saya harus bandingkan dulu Ustaz, jawaban Ustaz dengan jawaban dari pihak sana. Lah sampean bukan timbangan. Untuk kemudian bisa menimbang sana sini. Itu malah yang buat bingung tuh seperti itu. Kan itu. Yang dibuka situs-situs MLM. Begini tuh ternyata. Tanya Ustaz, saya baca di Blogspot gini-gini kok kayak gini. Jawabannya gimana? Jawab begini, oh gitu ya. Pulang ke rumah, buka lagi. Ada subhat baru dari MLM. Tanya lagi, Ustaz, kalau mereka bilang gini gimana? Aduh, sudahlah, gak usah dibuka-buka lagi situ-situ seperti itu. Kan gitu ya. Situ-situ seperti itu gak usah. Ini katanya begini, katanya demikian. Ada ulamanya juga. Gak akan selesai. Karena mohon maaf, panjenengan belum sampai pada tingkatan mampu menimbang. Kan itu ya. Itu juga mempersulit ustaz ya gitu. Akhirnya satu dikit-dikit tanya syubhat, dikit-dikit tanya syubhat. Ya, sudah yakini saja alhamdulillah. Perlu panjenengan ketahui semua alhamdulillah asatidzah salafiyin di Indonesia barakallahu fikum selalu berkomunikasi dengan para ulama. Yang disampaikan oleh asatidzah salafiyin di Indonesia itu berdasarkan arahan dan bimbingan para ulama. Nah, ada yang kemudian kita ketahui, ada yang mungkin karena kita tidak tahu. Tapi yakinlah, selalulah berprasangka baik bahwa asatidzah kita salafiyin di Indonesia, Al Ustaz Muhammad As-Sayyid, Al Ustaz Luqman Ba'abdu, Ustaz Usama, Ustaz Asyari, Ustaz Qamar Suaidi. Nah, dan asatidzah yang lainnya ketika beliau-beliau menjawab, memberikan keterangan, membimbing, itu pasti sudah ada bimbingannya dari para ulama. Nah, tidak akan mungkin beliau-beliau berbicara tanpa ada bimbingan dari para ulama. Karena komunikasi itu sudah terjalin dan terjaga sejak dahulu kala. Nah, sejak dahulu kala. Selalulah berprasangka baik kalau si A, si B ditahdir. Wah, cepat banget ditahdir. Urung dinasihati wis ditahdir. Lah sampean enggak tahu proses nasihatnya seperti apa. Sampean juga tidak tahu sudah berapa lama diberi nasihat. Jangan dipikir asatidah kita kemudian asal tahdir. Tidak benar itu. Itu sudah proses panjang lama. Nah, dalam proses memberi nasihat, apa mungkin kemudian disampaikan di majelis umum? Tadi malam kami sudah menasihati Ustadz Fulan. Jawabannya Masya Allah bagus. Kemudian satu bulan lagi, ternyata Ustadz Fulan yang sebulan lalu kita beri nasihat, ternyata menyelisihi nasihat yang sudah diberikan, yang sudah dia katakan terima. Kemudian akhirnya insya Allah bulan depan kami beri nasihat lagi. Terus laporan begitu. Ya enggak. Sampean terima jadi aja sudah senang kok, malah pengen tahu prosesnya. Malah bingung sampean. Sudah terima jadi. Alhamdulillah. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang ditahdir oleh asatidah kita di Indonesia ini. Kecuali pasti sudah melalui proses yang panjang. Karena tidak mudah. Mentahdir itu bukan satu hal yang mudah. Ada proses, ada kaidahnya, ada aturan-aturan bakunya, dan itu semua sudah dilewati asatidah kita. Semua. Nah, mulai dari Dzulkarnain-nya, dari Yayasan Al-Madinahnya, terus sampai ke belakang itu sudah berproses, bukan per bulan, bukan bulan-bulan, tapi tahunan, bertahun-tahun. Dan semua ada datanya. Nasihat pertama di sini, isinya ini, hasilnya demikian. Nasihat kedua begini. Yang berikan nasihat siapa? Itu terus berlanjut. Tapi kemudian karena tidak ada hasilnya, proses nasihat tadi kemudian disampaikan kepada para ulama, meminta bimbingan dan nasihat dari mereka. Akhirnya beliau-beliau para ulama kita memberikan nasihat begini. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, dan masyaikh yang lainnya. Begini. Sudah kita jalankan. Tahdzir. Jadi bukan salah kalau kemudian, lah belum diberi nasihat kok udah ditahdzir. Sampean gak tahu. Nah, tapi cobalah berprasangka baik. Asatidah kita itu sudah melalui proses panjang. Barakallahu fiik. Jadi sekali lagi, jangan karena beralasan bingung, pusing, kemudian malah tidak ngaji. Belajar terus. Masya Allah, belajar terus sedikit. Kualitas ilmiah kita monggo ditingkatkan. Silahkan diperbaiki. Nah, mulai dari kemampuan dasar seperti kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pelajari tajwidnya dengan mempeng, dengan rajin, tekun pelajari terus. Jangan merasa puas sudah ngaji belasan tahun, tapi ternyata kualitas membaca Al-Qurannya masih belum meningkat. Itu introspeksi buat kita. Nah, hafalan Al-Qurannya ditingkatkan. Kajian terhadap kajian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditingkatkan juga. Kemampuan dasar berbahasa Arab diperbaiki. Bertahun-tahun ngaji, kenal manhaj salaf, tapi ternyata bahasa Arabnya masih perlu diperbaiki. Perbaiki. Barakallahu fiikum. Ibadah dan amaliyah kita juga monggo ditingkatkan, diperbaiki. Nah, itu semua. Barakallahu fiikum. Kita harus introspeksi diri juga. Nah, sebab barakallahu fikum, menghadapi musuh dari luar itu jauh lebih ringan dibandingkan menghadapi musuh dari diri kita sendiri di tengah kalangan kita sendiri. Musuh Syiah, musuhnya Khawarij, musuhnya Sufiyin, itu lebih mudah dihadapi. Tapi yang paling sulit barakallahu fikum, kalau musuh itu dari di tengah-tengah kita sendiri. Hasad, iri, dengki, su'udzon, berprasangka baik, berprasangka buruk, dendam. Itu penyakit yang berat. Nah, belum lagi dari dalam hati kita, riya, sum'ah. ingin dipuji, ingin didengar. Nah, usulnya tidak diterima, ngambek. Sudah beberapa kali usul tidak pernah diterima, mundur. Ya wis lah, aku ora melu. Saya tak bantu dari luar. Bahasanya, masya Allah, saya tak bantu dari luar saja. Kan itu ya. Dia sudah merasa berbuat, sudah menjalankan tugas, merasa yang sebaik-baiknya, ternyata masih dikomentari, dikritik. Wah, itu panitia nih piye iki? Wah, ini enggak benar ini. Panitianya siapa ini? Saya yang bertanggung jawab. Kecil hati, tersinggung. Ya udahlah, besok aku enggak mau jadi panitia lagi. Oh, udah maksimal, masih aja dikritik. Nah, bahasa-bahasa seperti ini sering kita temukan. Itu tidak boleh. Nah, itu ujian justru, masya Allah, kritikan itu kita terima sebagai bahan evaluasi untuk kemudian dijadikan dasar memperbaiki kualitas pada kesempatan daurah berikutnya. Bukan kemudian wah, wis kerja tenanan, kesel, kan itu begadang itu, sing kritik lho. Gentenan wae. Gantian. Atau misalkan dikritik, "Mas kok kayak gini, parkirnya kayak gini. Sampean aja jadi parkir." Malah enak jadi peserta, tinggal datang duduk dengarkan. Sampean enggak tahu kita udah rapat. Astagfirullahaladzim. Itu menodai keikhlasan. Itu menodai keikhlasan. Nah, maka sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, bukan musuh yang kita takutkan dari luar. Tapi kalau misalkan kekalahan itu utina min kibalina, justru kekalahan itu sumbernya dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Karena kita yakin, ikhwati fillah barakallahu fiikum, kita yakin asalkan kita benar-benar beriman, asalkan kita benar-benar bertakwa, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan itu pasti kita raih. Sekarang kita membaca makar Syiah. Wah. Makar Syiah dunia, makar Syiah di Indonesia, data ini, wah, sekian ratus ribu senjata dipersiapkan, mereka punya yayasan ini, membangun pendidikan sana, wah, sudah masuk di pemerintahan, wah, banyak. Nah, orang Khawarij juga seperti itu, wah, mereka persiapan ini itu, Sufiin, wah. Musuh-musuh dakwah. Nah, belum lagi kaum liberalnya, pluralismenya, sekian banyak. Tapi jangan lupa, asalkan kita beriman dan bertakwa, asalkan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan pertolongan. Musuh sebanyak apapun itu akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita perbaiki dululah kualitas kita sendiri ini. Internal kita, personal kita, perbaiki. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah sebuah keharusan atas kami, yaitu atas Allah Azza wa Jalla, menolong orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian, diperkokoh, diperkuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yahdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini menegaskan, kalau Allah telah menolong kalian, apabila Allah telah berikan pertolongan buat kalian, siapa yang bisa mengalahkan kalian? Enggak ada. Kalau sudah Allah tolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Wa in yahdhulkum, sebaliknya, kalau Allah hinakan dan rendahkan kalian, siapa yang bisa menolong kalian? Jadi pada akhirnya inti dari pergulatan kita melawan kebatilan, pertempuran dan peperangan kita melawan kesesatan, pada akhirnya kembali juga kepada kekuatan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, selama kita beriman, selama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kemenangan buat kita. Nah, untuk meningkatkan iman dan takwa serta mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada jalan. Dan satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain, dan satu-satunya jalan adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu, ngaji terus. Jadikanlah talabul ilmi, tetapkanlah ngaji sebagai kebutuhan hidup, sesuatu yang sifatnya primer, bukan sambilan, bukan asal lalu, bukan kalau ada kesempatan, bukan. Tapi talabul ilmi dan ngaji itu sebagai sebuah kebutuhan hidup. Nah, lebih dari kebutuhan kita pada makan dan minum. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala menyatakan, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya, ucapan ulama seperti ini sudah sering kita dengar. Tapi prakteknya, jangan cuma ditulis dan didengar, bukan kemudian kita hafal lalu kita sampaikan. Prakteknya seperti apa? Coba diteliti lagi, muhasabah, introspeksi diri, barakallahu fikum. Beliau katakan, kebutuhan kita kepada ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum sehari hanya 3 kali sudah cukup. Yang senang makan pun 5 kali saya kira sudah cukup. 5 kali sudah cukup. Pagi, pada subuh, nanti jam 10, rolasan, sore, malam sebelum tidur. Gak mungkin kan tidur sambil makan. 5 kali sudah cukup. Minum pun seperti itu. Mau berapa gendul, mau berapa botol, bisa dihabiskan. Cukup. Gak mungkin kita minum sampai berliter-liter itu, gak mungkin. Dalam sekali, cukup. Setelah kenyang selesai. Tapi ilmu. Nah, dalam setiap langkah kaki kita itu diperlukan ilmu. Setiap kita bernafas, mengembuskan nafas, juga perlu ilmu. Nah, sekali lagi ucapan ulama seperti ini sudah sering kita dengar. Tapi mohon maaf, prakteknya seperti apa? Nah, contoh misalkan, sudahkah kita tetapkan waktu ngaji setiap hari sekali saja? Bukan sehari 2 kali, 3 kali. Sehari sekali saja. Nah, bukan meluangkan atau menyisakan waktu. Memang itu menjadi kebutuhan primer kita. Kebutuhan hidup. Kan gitu. Kadang-kadang alasannya, wah, sing teko sidik, wis tahu itu sudah pernah. Kan gitu. Kitabnya apa? Usulul Thalathah, sudah 3 kali tamat. Kitabnya apa? Umdatul Ahkam, Kitabut Thaharah. Dari dulu kita butuh haram terus. Tata cara bersuci, tata cara wudu. Waduh. Jangan sampai terjatuh dalam dosa karena meremehkan ilmu. Kan itu. Karena sesungguhnya thalabul ilmi itu bukan hanya sebatas kita menambah ilmu, bukan. Tapi menjalankan prinsip, salah satu prinsip Ahlussunnah, prinsip Salafiyin adalah teguh dan kokoh di dalam thalabul ilmi, istiqomah. Hadirnya kita di majelis ilmu, walaupun kitab yang dikaji sudah berkali-kali ditamatkan, tapi kehadiran kita itu sudah pahala. Perjalanan kita dari rumah sampai ke majelis ilmu juga pahala. Kita mendengarkan dengan seksama, pahala. Didoakan para malaikat, menjadi penyejuk hati, nah, menjadi siraman rohani, nah, itu fungsi dari ngaji. Barakallahu fikum. Berangkatnya bukan cuma daurah, tapi yang rutin diikuti. Yang hadir 2, yang hadir 3, walhamdulillah. Nah, nanti alasannya, kita udah datang ustadznya telat. Kita udah datang ustadznya libur, enggak ada pemberitahuan. Kalau tahu libur kan lebih bagus kita kerja. Loh. Timbangannya perlu diperbaiki, perlu diuji oleh badan meteorologi. Badan meteorologi kesalafian, salafiahan. Cara menimbangnya bukan gitu. Wah, kalau tahu libur mau diumumkan. Sekarang ada WhatsApp, ada ini. Wah, ini kan eman. Datang jauh-jauh, libur lagi. Berarti cara menimbang panjenengan keliru. Itu sudah salah. Nimbang manfaat dan madharatnya. Subhanallah, panjenengan berniat ikhlas thalabul ilmi, pahala. Dari rumah berangkat walaupun jaraknya 5 km, 10 km sampai tempat majelis ilmu walaupun libur, itu pahala. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Set, berpahala. Nah, sampai di masjid salat sunnah 2 rakaat, kan itu murojaah sama temannya, ngobrol. Yang diobrolkan kalau di masjid bersama dengan ikhwan-ikhwan kan yang baik, jauh dari urusan dunia, cerita yang baik-baik. Masya Allah, ini dengar faedah, baca, walaupun ditunggu setengah jam 40 menit, Akhirnya baru dihubungi, gimana Ustaz? Oh Afan libur, saya lupa kasih tahu. Masya Allah. Kembali kita dihadapkan dengan praktek adab kepada ahlul ilmi. Berprasangka baik, Masya Allah. Alhamdulillah, tidak apa-apa Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat panjenengan. Jangan ditambahi, besok kalau libur mau diberitahu Ustaz. Saya kira tidak perlu. Saya kira tidak perlu. Karena insya Allah asatidzah kita pun sudah memahami hal yang seperti itu. Artinya kalau libur ya akan diberitahu. Tidak akan membiarkan ikhwan-ikhwan yang ikut ngaji kemudian menunggu. Mungkin karena lupa. Kan itu ya. Mungkin karena lupa. Atau mungkin ada urusan tapi ustadznya tidak ingin memberatkan ikhwan. Kan itu ya. Mungkin ustadznya sakit, keluarganya sakit, anaknya sakit, orang tuanya datang. Atau mungkin kemarin pas apa, hujan pertama ada gentengnya bocor, ingin memperbaiki genteng daripada hujan. Kita sudah terasa berapa itu terlanjur berprasangka buruk. Mestinya kita membantu, malah ustaz iki piye? Prei libur gak ngomong-ngomong. Wah, ini tadi kalau berangkat bakul udah dapat langganan banyak ini. Padahal ustaznya sedang susah. Cuman karena ustaznya tidak mau merepotkan ikhwan, afwan, lupa. Kan itu. Enggak mau cerita, afwan, lupa ini gentengnya bocor. Tolong ke sini ya. Enggak. Saya yakin ustaz-ustaz kita tidak seperti itu. Alhamdulillah. Kan itu. Ngaji. Barakallahu fiikum. Talabul ilmi. Kita pelajari qala Allah, qala Rasul. Kita pelajari apa yang disebutkan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi barakallahu fiikum, yang terpenting sekarang kita tingkatkan kualitas internal kita. Kita tingkatkan kualitas personal individu-individu kita. Nah, tapi dengan jujur. Dalam arti ilmu yang telah kita peroleh selama ini coba kita jadikan bahan introspeksi diri kita sekarang. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan sederhana. Mulai dari kemampuan membaca Al-Quran kita sekarang gimana? Sudah meningkat ataukah belum? Kemudian jumlah hadis yang kita kaji sampai hari ini bertambah ataukah tidak? Sudah tidak bertambah, yang dulu lupa. Akhirnya rugi, tekor. Kan gitu ya. Kemudian ibadah kita sudah meningkat ataukah belum? Apa jangan-jangan dari dulu itu saja, enggak ada peningkatannya. Kemudian sikap kita untuk sabar, berprasangka baik, kemudian apa namanya? Hati-hati, bijak, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian itu sudah baik atau belum? Atau misalkan dari dulu ngaji masih emosional. Segala sesuatu langsung mateng kan gitu. Ora. Dari dulu gitu terus, tapi ini gimana? Oh ya sebentar. Gimana ya? Saya coba pikir dulu. Jadi sudah bukan, wah, bukan langsung marah, bukan langsung. Itu kan peningkatan sebenarnya. Yang mestinya harus signifikan. Itu coba dikaji sedikit. Berbakti kita kepada orang tua sudah semakin baik ataukah tidak? Kan itu ya. Komunikasi kita dengan tetangga yang awam, masyarakat kita yang masya Allah mayoritasnya masih jahil, apakah seperti itu? Semangat kita berdakwah menambah ataukah tidak? Nah, kadang-kadang kita dihadapkan dengan pertanyaan, wah, apa namanya, nggak bisa berdakwah, mau berdakwah bagaimana? Masih banyak cara dan langkah berdakwah yang semua kita insya Allah mampu melakukannya. Yang semua insya Allah kita mampu melakukannya. Mulai misalkan, nah, menyampaikan informasi tentang aplikasi RII misalkan, Radio Islam Indonesia, kan itu ya, kirim ke tetangga, kirim ke teman kerja, kirim ke kerabat, keluarga, ini ada aplikasi yang apa namanya menghimpun sekian puluh radio Islam di Indonesia, barangkali berminat, semoga bermanfaat, kirim. Kan dakwah. Alhamdulillah, melalui buletin, kemudian poster-poster yang berisikan ayat ataupun hadis dengan beberapa keterangan dari para ulama, melalui majalah misalkan. Nah, majalah dibeli bukan cuma satu tapi dua, satu untuk dirinya, yang satu untuk tetangganya, yang satu untuk kerabatnya, yang satu untuk keluarganya, kan itu. Jangan berpikir wah ini anu menguntungkan agen kalau seperti ini. Sekali lagi, cara menimbang panjenengan perlu diperiksa ulang. Kan itu. Kok mikirnya kok wah ini namanya memberi keuntungan pada agen, bukan, tapi panjenengan sudah melaksanakan tugas dakwah. Tugas dakwah. Nah, mungkin sekarang majalah yang kita berikan tidak bermanfaat, atau mungkin cuma diterima tidak dibaca, mungkin. Tapi barangkali suatu saat tetangga yang kita beri majalah. Nah, dalam waktu senggangnya, ketika sakit sehingga tidak bisa pergi kemana-mana, semua buku sudah dia baca, iseng, wah coba tak baca majalah dari Mas Suryadi yang kemarin ngasih misalkan, kan itu, baca, wah bagus ya, insya Allah, ilmiah, Quran Sunnah, dapat hidayah. Nah, ada ikhwan kita dulunya benci bukan main kepada dakwah salafiyah ini, terdepan nomor satu paling benci sama dakwah salafiyah. Tapi masalah terus dikasih majalah Asyariah, kasih. Tapi tidak melalui orang itu, melalui keluarganya. Pokoknya titip. Bencinya luar biasa kepada dakwah salafiyah ini. Setelah sekian waktu iseng, karena majalah Syariah itu ada di ruang tamunya. Iseng, jani piye to salafi itu dibaca. Insyaallah jadi sebab Allah berikan hidayah. Allah bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. Oh, ternyata selama ini saya salah kira, selama ini saya keliru sangka. Oh begini. Sekarang paling terdepan membela dakwah salafiyah. Itu kadang-kadang, oh dikasih nggak dibaca ya. Iya, sampean yang beli aja belum tentu baca. Kena lagi. Iya kan ya? Sampean berharap orang lain membaca, sampean yang beli aja nggak baca. Cuma beli untuk referensinya aja. Nah, kok menuntut orang lain membaca? Sabar. Mungkin sekarang belum bermanfaat. Mungkin orang itu tidak membaca. Istrinya, anaknya, tamu yang datang ke rumahnya. Kan begitu ya, tamu yang datang ke rumahnya. Beli majalah, 2, 3. Titipkan di apotek misalkan. Gratis, jangan dijual di apotek. Kalau dijual gak ada beli misalkan, titip. Misalkan kita buat kotak kecil gitu ya, buat kotak kecil ini titip, jangan cuma nyaleskan herbal sama madu, saleskan majalah gratis itu 10.000 sebulan, masya Allah, sedekah sebulan 10.000. Buatkan kotak kecil, izin dengan baik, titip boleh, nggak boleh mas, onggih pun pindah ke apotek yang lain, boleh ke ruang praktek dokter, ke rumah sakit, misalkan jenengan masih kerja di rumah sakit, titipkan di bangsal-bangsal itu. Nah, enggak dibaca. Sampean aja belum baca. Menuntut orang membaca. Sekarang belum membaca. Yang penting titip, usaha, ikhtiar. Titip. Pelutin. Kemana-mana. Mestinya seorang salafi idealnya ke depan seperti itu. Kemana-mana sangunya pelutin. 5, 10 kan itu ya. Tapi ya ikut infak lo ya. Karena pelutin gratis gitu. Akhirnya ngambil, saya pesen. Akhirnya ada biaya cetaknya juga. Panjenengan infak monggo. Bawa 5, 10 kemana-mana. Ketemu sama orang, kenalan di bis, kenalan di pasar. Oh nyuwun ngapunten pak, ada sedikit oleh-oleh ini, barangkali bermanfaat, monggo dibaca. Matur nuwun. Teman, apa teman lama? Kan itu ya, teman sekolah misalkan, teman SMP, SMA. Wah Jo, piye kabare Jo? Namanya Bejo. Kan itu, lama gak ketemu, wah piye kan? Apa rekan? Wong awam manggil kita gan. Iya kan. Sudah ngobrol. Oh, jenggotan saya iki. Oh iya keren. Jenggotan ini. Sunnah Rasulullah. Rasulullah itu jenggot. Abu Bakar jenggot. Umar, Uthman, Ali jenggot. Oh gitu ya. Iya, jenggot. Jadi bukan teroris, bukan. Masuk kamu percaya aku teroris? Enggak lah, kamu masuk teroris. Iya, jenggot. Udah mau pisah? Sebentar. Ada dikit hadiah buat kamu, teman lama. Monggo dibawa buletin. Masya Allah. Hadiahnya buletin. Buletin. Apa ini? Ya bawa aja, enggak dibaca sekarang juga enggak apa-apa. Bawa pulang aja. Dakwah, kan gitu ya. Bukan merasa, wah dakwah ini ustaz aja. Enggak, sampean pun bisa. Melalui cara-cara tadi. Sebarkan aplikasi radio Salafin, bawa majalah Salafi, Salafiyin, kan itu ya. Bukan majalah Salafi, keliru saya tadi. Majalah Salafiyin. Kalau majalah Salafi sudah punya hizbi. Gitu. Ja'far Martholib bukan. Yang saya maksud majalah Salafiyin, milik Salafiyin. Banyak majalah yang bisa dibagi. Ini beli satu, beli dua, titipkan Pak RT, titipkan kayak ini, sesuaikan dengan temanya juga misalkan. Sesuaikan dengan temanya. Panjenengan kerja di sebuah kantor, di sebuah apa namanya, di sebuah perusahaan, beli satu beli dua titipkan untuk bahan baca. Beberapa ikhwan kita yang apa namanya punya semangat seperti ini gitu. Ada seorang dokter misalkan masih apa buka praktek, itu di ruang tunggunya dikasih berbagai macam majalah-majalah kita, majalah-majalah salafiyin. Alhamdulillah, saya beberapa kali ke sana, saya perhatikan ada saja orang baca. Oh, begini, insyaallah. Mungkin waktu itu tidak bermanfaat. Tapi suatu saat ingat, oh iya, saya pernah baca ya di majalah itu. Kan gitu. Pakai buletin tadi, insyaallah. Kirimkan di grup keluarga, kalau panjenengan punya grup keluarga, grup ini, grup itu, sebarkan. Nah, masalah ditolak, ditentang, tidak apa namanya, tidak diminati, itu sudah sejak dulu dakwah para nabi dan para rasul juga seperti itu. Jangan saya kalau nyebar ditolak ya langsung diputus, enggak usah bersedih hati. Fadzakir innama anta mudzakir. Tugasmu hanya menyampaikan. Diterima atau tidaknya itu kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berpikir diterima dan ditolak, kapan kita berdakwah akhirnya? Yang penting kita berikhtiar, berusaha. Jadi sangunya buletin nggih. Kan gitu, buletin mana-mana. Monggo, monggo. Jadi ini bawa majalah. Nah, itu upaya dari kita biiznillahi subhanahu untuk meningkatkan kualitas mulai dari keilmiahan kita, kemampuan ilmu dasar kita, kemudian amaliyah kita, dakwah kita, kemudian sikap dan praktek keseharian kita mestinya terus bertambah. Nah, dengan cara seperti itu Allahu Azza wa Jal insyaallah akan memberikan pertolongan dan kemenangannya untuk kita. Walaupun musuh dakwah terus bertambah, walaupun musuh dakwah semakin beragam banyak dan jumlahnya, tapi biiznillah kalau kita bertakwa, beriman, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang dengan manhaj salafus saleh, Allah akan berikan pertolongannya. Karena kalau Allah telah menolong, siapa yang akan menghinakan dan mengalahkan? Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya nasihat singkat ini yang bisa saya berikan. Nah, ini pun dalam sebuah keterpaksaan sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Allah ridhoi kan gitu ya. Karena sebenarnya yang berhak untuk duduk di tempat ini adalah beliau yang kita hormati, Al-Ustaz Abu Abdullah Luqman Ba Abdul Hafizullah. Tapi karena beliau kemarin memutuskan untuk istirahat di Wates Kulon Progo, ya akhirnya begitu ya. Akhirnya jadilah rotan kita, jadilah tanah kita. Enggak ada air untuk berwudu, pakailah debu untuk bertayamum. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.